bahagia bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa ku ungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan. Apa adanya dirimu membuatku terpana. Sepertinya ku bermimpi, mungkinkah ini terjadi? Ku tak ingin kau pergi. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku you.